Apakah konsekuensi kafarah karena hubungan itu berlaku kelipatannya? Misalnya ada yang berhubungan dua kali di siang hari. Ini kalau bertanya cuman kira-kira, nah itu banyak di pembahasan fikih ya. Tapi kalau ternyata tanya kejadian terjadi, ya itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya dalam satu hari ya, di satu hari, hari itu dia batal puasanya karena hubungan suami istri, siangnya dia ulangi lagi, sorenya dia ulangi lagi, tiga kali dalam satu hari, ya maka ini dihitung satu kafarah saja. Jelas ya? Tapi kalau dia hari ini hubungan suami istri siang hari, besoknya hubungan suami istri lagi, besoknya hubungan suami istri lagi, maka ini terhitung tiga kali. Jadi yang pertama dua bulan berturut-turut, yang kedua dua bulan berturut-turut, yang ketiga dua bulan berturut-turut. Iya begitu ketentuannya.